Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Sukiar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Rio Sempat sebagai Raden Purbaya, Heri sebagai Kiganda, Indrawati sebagai Buganda, Siska sebagai Surti, dibantu oleh Mujadi dan Beni. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Surti, gadis desa Slomerto, tengah disiapkan oleh Resi Amista yang kini berubah wujudnya sebagai Raden Purbaya untuk tumbal dari rencananya. Sudahlah, marilah kita kembali saja. Kenapa, Kakang? Apakah Kakang marah? Ya, tentu saja. Sejak tadi kita duduk bersama-sama. Tapi, mengapa justru matahari sore yang menjadi perhatianmu? Maaf, Kakang. Saya berdusta. Apa maksudmu? Bukan matahari sore yang menjadi tumpuan perhatian saya, Kakang. Lalu apa? Sungai Pelus yang nampak indah dari atas sini? Ataukah bukit hijau yang membentang di belakangnya? Bukan itu, Kakang Purbaya. Lalu apa? Kakang Purbaya sendiri. Benarkah kata-katamu itu, Surti? Benarkah aku yang justru menjadi pusat perhatianmu di antara indahnya Sungai Pelus dan juga bukit hijau yang membentang di hadapan kita? Aku Surti? Iya, Kakang. Marilah ikut aku. Kita turun ke batu-batu di bawah sana. Kita melihat langsung keindahan Sungai Pelus. Baiklah, Kakang. Kedua remaja dengan berpegangan tangan menuruni bukit kecil di pinggiran desa Slomerto. Sementara itu, matahari sore nampak telah bersiap-siap untuk bersembunyi. Kicau burung pun telah menghilang. Dan di sana-sini mulai terdengar suara binatang-binatang malam yang bernyanyi menyambut kedatangan sang dewa kegelapan. Sementara itu di desa Slomerto. Aku harus membawa segera Ki Bondong kepada Ki Ganda. Minggirlah kalian. Minggir. Ayo. Jangan bertindak macam-macam, Bondong. Ki Ganda sangat memerlukanmu. Kau harus memberikan keterangan pada beliau. Ayo. Aku tidak mau bertemu dengan Ki Ganda. Aku tidak tahu. Aku takut. Orang itu sangat lagi ganas. Aku tidak tahu. Hei, aku akan menyeretmu jika kau masih saja tidak mau turut denganku. Ayo, apakah kau mau tubuhmu luka-luka? Atau hatimu hancur karena kena bebatuan di jalan? Apakah kau mau seperti itu? Ayo. Kakiku hancur? Iya. Kau mau menghancurkan kakiku. Kau jahat, Ki Chandra. Lepaskan aku. Biarkan aku meninggalkan desa ini. Ayo. Setan belang. Agaknya kau ingin mendapat hajaran. Kau mau membunuh aku. Ada apa, Jantra? Ada apa? Ki Ganda, aku telah menemukannya, Ki. Kau mengenal aku, Ki Bondong? Kau mengenal aku? Hei, jangan menunduk begitu. Ayo pandanglah aku. Saya Ki. Bagus. Kau masih mengenal aku, Ki Bondong. Sekarang cobalah kau ceritakan tentang mayat yang kau temukan di pinggir desa kita itu. Jangan, Ki. Aku takut jika sampai orang itu membunuhku. Jangan, Ki. Jangan. Apa kau kira aku tidak akan sanggup mematahkan leher pembunuh kecil itu, ha? Tapi dia sangatlah kecil, Ki. Aku takut. Jangan paksa aku, Ki. Kau lihat pohon itu, Bodong. Nah, katakanlah, cepat. Jangan sampai kau yang akan menjadi sasaran kemarahanku. Ayo katakan. Baik. Perlahan-lahan, Ki Bondong yang semula menyembunyikan wajahnya, melihat tumbangnya pohon besar, kini mengangkat kepalanya dan kemudian memandang berkeliling. Ayo, katakanlah. Tidak ada yang perlu kau takuti selama aku berada di desa ini. Katakanlah, Ki Bondong. Belum lagi sempat Ki Bondong mengutarakan semua kejadian di pinggiran hutan, dari kejauhan kelihatan mendatangi dua sosok tubuh menuju keramaian di mana Ki Bondong berada. Ayah, apa yang telah terjadi, Ayah? Diamlah, Surti, diam. Ayo katakan cepat, apa yang kau ketahui tentang peristiwa di pinggiran desa kita? Dia kenapa? Dia itulah. Jangan apa? Aku tidak mengatakannya. Tidak. Seketika suasana menjadi riuh. Melihat Ki Bondong yang ketakutan menunjuk dan memandang pada pemuda tampan yang datang bersama dengan Surti, anak kepala desa mereka. Hei, diam! Diamlah kalian semua, diam! Ini ada apa, Kak Ayah? Mengapa Ki Bondong memandang Kakang Purbaya seperti itu? Jangan dengarkan kata-katanya. Hei, kalian semua, mengapa kalian memandang pada Kakang Purbaya seperti itu? Apakah kalian menganggap kakangku ini adalah seorang pembunuh keji? Pembunuh yang tengah kalian cari-cari itu, ha? Diam! Diamlah kau, Surti, diam! Tugasku adalah mencari pembunuh keji itu. Diamlah! Kita akan menyelidikinya. Tapi apapun adanya, Ayah tidak boleh mempercayai orang gila seperti Ki Bondong itu. Diamlah dan menyingkirlah kau. Tapi... Diam dan menyingkirlah. Hei, Ki Bondong. Angkat wajahmu, Ki Bondong. Dengar, katakanlah. Aku tahu kau pada dasarnya bukanlah tidak waras, Ki Bondong. Kematian istrimu itu bukan salahmu. Istrimu jatuh dari atas tebing di pinggir desa kita adalah karena kelengahannya. Kau tidak bersalah. Jangan kau terus menyesali dirimu. Dengarlah kata-kataku, Bondong. Dengar. Ini aku dan juga seluruh rakyat di desa ini membutuhkan pengakuanmu yang sebenar-benarnya. Kau mengerti itu? Kau dengar kata-kataku, Ki Bondong? Iya. Aku mengerti, Ki Ganda. Aku mau mengerti. Pemuda itulah pembunuhnya. Dia yang telah membunuh Ki Jaro dan juga Ki Mungsu. Aku menyaksikannya. Tapi dia sedikit pun tidak menggangguku. Aku menyaksikannya. Aku bersumpah demi dewata agung sembahanku. Aku bersumpah bahwa anak muda itulah pembunuhnya. Ayo, tangkap dia, ayo. Tunggu apa lagi? Tolong, Gusti. berdusta. Kakang Purbaya bukanlah pembunuh seperti yang kau duga. Dusta! Surti! Menyingkirlah kau ke sana, Surti. Atau kau akan kugunduli rambutmu. Anak tidak tahu diri. Menyingkir! Maaf, anak muda. Aku memang mencurigaimu sejak pertama kali kulihat kedatanganmu kemari. Sekarang bagaimana? Apakah kau mau mengakui semua perbuatanmu itu? Baiklah, aku akui. Anak iblis! Apa kesalahan dua orang tua itu hingga kau membunuhnya? Kubunuh kau! Bersabarlah, Paman. Aku membunuhnya, Paman. Aku membunuhnya karena ketika aku minta uang darinya di pinggiran desa itu, dia tidak membawa uang sedikit pun. Demikian juga yang satunya. Setan! Cincang kau! Jaga! Jangan sampai pemuda iblis itu lolos! Ayo, kepung! Bosan aku berkelahi, Paman. Biarlah, aku tinggalkan saja desa ini sementara. Kelak, aku akan kembali lagi kemari. Hei, jangan lari kau, iblis. Dan, ini hadiah dariku untuk kau gila bermulut kusil. Ki Ganda, Ki Bondong terluka. Ki Bondong. Dia telah tewas, Ki. Sayang sekali. Sayang sekali dia berhasil melarikan diri. Iya. Jika tidak, akan kubasahi desaku ini dengan darah iblis keji itu. Sebaiknya kita laporkan saja hal ini ke kota raja. Baginda Suradipati tentu akan mengirimkan pasukan serta jago-jago istananya. Sebenarnya ingin sekali aku melakukannya sendiri, menangkap sendiri pemuda keji itu. Sudahlah, pergilah kau menghadap baginda. Ceritakan semua yang terjadi di desa kita ini. Iya, baiklah. Setelah mengurus jenazah Ki Bondong, saya akan berangkat. Mudah-mudahan sebelum pagi hari, bantuan dari Istana Sokaraja sudah tiba di desa kita. Berangkatlah segera. Biarkanlah jenazah Ki Bondong aku yang mengurusnya. Ki Bondong mati adalah karena aku. Karena aku yang telah memaksa membuka rahasia itu. Iya, baiklah. Saya berangkat, Ki. Setelah menyerahkan jenazah Ki Bondong pada beberapa orang penduduk, Ki Ganda Kepala Desa Slomerto meninggalkan tempat kejadian tersebut dan kembali ke rumahnya. Apa yang telah terjadi, Kakak? Mengapa Kakak kelihatan lesu? Dan anak kita Surti kembali sambil menangis. Di mana dia sekarang? Ada di dalam kamarnya. Panggil dia kemari. Katakan, aku ingin bicara. Baik, Kakang. Surti! Surti! Bukalah pintu ini. Ayahmu memanggil dan ingin bicara denganmu. Surti! Apa yang terjadi denganmu, nak? Ayo, mengapa kau bersikap aneh seperti ini? Apa yang telah terjadi dengan anakku? Kang, katakanlah, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Surti anak kita? Kenapa sikapnya jadi aneh seperti itu? Ayo, Kang, kenapa? Sikap anak kita sudah keterlaluan, Bu. Keterlaluan? Iya. Apa yang telah diperbuatnya, Kang? Dia membela pembunuh keji itu di hadapan seluruh penduduk desa kita ini. Dia telah membuat malu nama aku, Bu. Anak itu benar-benar telah mengecewakanku, Bu. Apakah ini sebenarnya, Kang? Ada apa? Tidak mungkin Surti membela pembunuh keji itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Janganlah mengada-ada, Kang. Anak muda yang kubawa kemari itulah pembunuhnya. Tidak. Tidak mungkin dia adalah pembunuhnya. Aku tidak percaya, Kang. Hei, agaknya kau pun tidak berbeda dengannya. Dasar perempuan. Melihat seorang pemuda bertampang halus dan tampan, tidak lagi kau dapat berpikir jernih. Tidak mungkin. Surti! Surti! Bukalah pintu! Bukalah! Ibu ingin bicara, nak. Buka, Surti! Biarlah! Aku yang akan membukanya. Menyingkirlah, Bu. Kang! Apa yang akan kau lakukan? Jangan, Kang! Apa yang akan kau lakukan? Bu Ganda menjadi cemas tiada terkira ketika melihat suaminya menggulung lengan bajunya dan kemudian memasang kuda-kuda. Nah, para pendengar sekalian, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.